Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Al-Bayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio Ris Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura Irian Jaya, Radio Amuba Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, para netizen melalui YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulu Thalathah. Kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah iman kepada surga dan neraka. Kita sedang memulai pembahasan tentang neraka. Neraka ada para penjaganya. Penjaga neraka adalah para malaikat yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, Ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Di dalam neraka ada para malaikat yang ghilaz dan syidad. Ghilaz itu hatinya keras. Ghilaz itu yang tidak memiliki belas kasihan. Sudah dicabut dari hati malaikat-malaikat penjaga neraka rasa belas kasihan. Tidak ada rasa belas kasihan karena tugasnya menyiksa. Kalau menyiksa ada belas kasihan, enggak akan tega. Makanya disebut dengan sebutan ghilaz. Adapun syidad, syidad itu yang fisiknya kuat, tidak terbakar api karena mereka di neraka. Tidak merasakan penderitaan dengan keberadaan mereka di dalam neraka, syidad. Mereka bisa keluar masuk neraka semau mereka atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan khazanatun nar, para penjaga neraka. Jumlah malaikat yang berjaga di neraka itu ada 19 malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddathir 26-30, Sauslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar alaiha 19. Aku akan jerumuskan orang itu ke dalam neraka saqar. Tahukah kalian apakah neraka saqar itu? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar itu tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Arti tidak menyisakan, seluruh bagian tubuh manusia baik luarnya ataupun dalamnya itu terbakar oleh api neraka saqar. Allati tatali'u 'alal afidah, yang terus menembus ke dalam jantung, ke sumsum, ke tulang, sumsum berada dalam tulang. Itu semuanya tidak tersisakan. Seluruhnya tersentuh, terbakar oleh api neraka Saqar. Makanya disebut la tubqi. Neraka, api neraka Saqar itu tidak menyisakan, wala tadhar, dan tidak pernah membiarkan walaupun sedetik. Orang-orang ahli neraka, walaupun sedetik, tidak pernah istirahat dari menerima azab, menerima siksa. Api neraka tidak pernah membiarkan para penghuni neraka terbebas dari api neraka. Enggak. Setiap detiknya tersiksa. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul bashar. Yang membakar kulit manusia, alaiha tis'ata asyar. Dan di atas neraka Saqar itu ada 19 malaikat. Kok sedikit, tidak banyak, bukankah penghuni neraka itu sangat banyak, mungkin miliaran atau bahkan triliunan, sampai orang-orang yang nanti pada hari kiamat gitu kan. Kok dijaganya oleh sedikit malaikat, 19 malaikat saja. Dan ini yang menyebabkan orang-orang kafir terfitnah. Makna terfitnah itu tertipu. Orang-orang kafir menyangka, kalau sedikit berarti bisa dikalahkan nanti malaikat. Cuma 19. Sedangkan orang-orang kafir penghuni neraka amat sangat banyak. Dikalahkan saja sudah, diserang, diserbu, nanti keluar dari api neraka. Mereka tidak terfikir bahwa satu malaikatnya saja tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seluruh manusia dan jin di alam jagat raya ini. Apalagi ini 19. Maka tertipulah orang-orang kafir dengan jumlah 19 ini. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir 31-nya, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Kata Allah, tidaklah kami jadikan para penjaga neraka itu kecuali dari kalangan para malaikat. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang sedikit kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Jumlah yang sedikit itu 19. Fitnah bagi orang kafir artinya tertipu, ketipuan bagi orang kafir. Mereka menganggap hanya sedikit, sehingga mereka bisa menganggap bisa mengalahkan malaikat yang sedikit tersebut. Itu tertipu, satu malaikatnya aja tidak mungkin bisa dihadapi oleh seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Ya. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan ayat ini. Kata Imam Ibn Rajab, wal masyhur bainas salafi wal khalaf annal fitnata innama ja'at min haythu dhikru adadil malaikah alladhina ightarral kufar biqillatihim wa dhannu annahum yumkinuhum mudafa'atahum wa mumana'atahum wa lam ya'lamu anna kulla wahidin minal malaikah la yumkinul basharu kulluhum muqawamatahu wa ha'ula'il malaikah humul ladhina sammahumullahu bi khazanati jahannam fi qawlihi wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Kata Imam Ibn Rajab, yang masyhur dari kalangan salaf dan khalaf bahwa fitnah yang disebut dalam ayat tadi adalah berupa disebutnya jumlah malaikat yang 19. Orang-orang kafir tertipu dengan sedikitnya jumlah. Mereka menyangka bahwa mereka bisa mengalahkan para malaikat yang 19 itu. Mereka tidak sadar bahwa setiap satu malaikat saja, satu malaikatnya saja, tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seluruh manusia yang ada di alam jagat raya ini. Para malaikat itulah malaikat-malaikat yang oleh Allah disebut dengan khazanah jahannam. Khazanah itu para penjaga yang ditugaskan di neraka jahannam. Yang Allah terangkan dalam surah Ghafir ayat 49, wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam. Berkatalah para ahli neraka jahannam kepada para malaikat penjaga jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Kata para ahli neraka kepada malaikat penjaga neraka, berdoalah kalian kepada Allah, mintakan oleh kalian kepada Allah agar Allah meringankan sedikit saja dari azab yang menimpa kami sekarang ini. Ya. Ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa di neraka ada para penjaga yang terdiri dari para malaikat, jumlahnya 19 malaikat. Lalu para ulama ikhtilaf, apakah yang dimaksud 19 malaikat ini 19 personal malaikat atau 19 rombongan malaikat atau kelompok malaikat. Mungkin satu kelompoknya amat sangat banyak, dipimpin oleh satu malaikat. Jadi ada 19 golongan malaikat yang menjaga neraka dengan tugas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang 19 malaikat. Sebagian ulama menyatakan ya, hanya 19 personal malaikat. Yang lainnya lagi menyatakan 19 golongan malaikat. Yang satu golongannya mungkin jumlahnya tidak terhitung saking banyaknya. Ya, inilah yang pertama. Kedua, di manakah tempatnya neraka? Apakah neraka itu matahari? Karena neraka kan api ya. Sedangkan matahari juga api yang luar biasa. Ke bumi yang kita tempati sekarang aja jaraknya lebih dari 1 juta kilometer gitu. Itu kalau tengah hari panasnya, duh luar biasa. Apalagi kalau mendekat ke sana. Tak ada benda yang bisa mendekat ke matahari. Dari jauh saja sudah terbakar. Apalagi kalau di matahari. Apakah matahari itu? Itulah neraka. Para ulama ikhtilaf tentang di manakah letaknya neraka. Sebagian ada yang menyatakan ada di bawah bagian terbawah dari bumi ini. Sebagian lagi menyatakan ada di langit. Sebagian lagi tawakuf. Makna tawakuf adalah no comment. Tidak berkomentar, tidak berpendapat dengan mengatakan wallahu a'lam. Tidak tahu. Karena apa? Allah tidak menerangkan dalam ayat. Nabi SAW juga tidak menjelaskan dalam hadis di mana letak neraka. Yang jelas neraka itu alam gaib. Alam gaib keberadaannya kita tidak ketahui di mana itu, ya. Dan antara alam neraka dengan alam dunia itu berbeda alam yang tersekat, terhalang, yang menyebabkan tidak mungkin saling berhubungan. Sampai-sampai oleh Nabi SAW diterangkan tentang dahsyatnya neraka, seandainya satu tetes air dari neraka menetes ke alam dunia ini, niscaya hancurlah seluruh alam jagat raya ini. Satu tetesnya. Bayangkan. Apalagi umpamanya anginnya berhembus ke alam dunia, sudah hancur ini alam dunia ini. Menunjukkan beda alam. Tidak saling berhubungan. Itu alam gaib yang entah di mana, ya. Dan inilah pendapat yang benar. Adapun bahwa neraka itu adalah matahari, itu keliru, salah. Karena apa? Karena keterangan hadis menyatakan bahwa matahari dan bulan pun kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Matahari dan bulan. Sebagaimana nanti kita akan terangkan di dalam bab yang menjelaskan masalah itu. Berkata al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, kata beliau, wa yaqifu 'anil nar ay taqulu fiha bil waqaf ay mahalluha haitsu la ya'lamuhu illa Allah falam yathbut indi haditsun a'tamiduhu fi dzalik. Kata Imam As-Suyuti, para ulama tawakuf tentang neraka. Maknanya tempat neraka di mana? Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu keterangan pun yang bisa aku jadikan sebagai sandaran dalam masalah ini. Itu kata Imam As-Suyuti. Berkata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab Al-Aqidah, kata beliau, walam yusarrih nassun fi ta'yini makanihima ay al-jannati wan nar bal haitsu syaa Allah ta'ala illa ihatat lana bi khalqillahi wa awamilihi. Kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, satu nas pun, nas itu keterangan ayat atau hadis, tidak ada yang menjelaskan tempat surga dan neraka. Tapi dia berada di tempat yang Allah kehendaki. Tidak ada ilmu bagi kita untuk mengetahui ciptaan Allah dan alam-alamnya secara detail. Berkata Syekh Siddiq Hasan Khan, ketika mengomentari perkataan Ad-Dahlawi ini, kata beliau, aqul wa hadzal qawlu arjahul aqwal wa ahwatuha insyaallah. Pendapat ini adalah pendapat yang terkuat dan yang paling hati-hati dalam masalah ini insyaallah. Jadi yang jelas tempat neraka tak ada yang tahu di kalangan manusia karena tak ada keterangan, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Yang jelas neraka itu amat sangat luas. Dasarnya amat sangat dalam. Sehingga kapasitas isinya amat sangat banyak. Luasnya neraka itu bisa dilihat dari beberapa keterangan berikut ini. Pertama, alladzina yadkhuluna an-nara a'dadun la tuhsa ma kathrati adadihim fa inna khalqal wahidi fihim yadkhimu hatta yakuna darsuhu fin-nar mithla jabali Uhud wa ma baina mankibaihi masirata thalathati ayyam wa ma dhalik فَإِنَّهَا تَسْتَوْعِبُ هَذِي الْعَدَدْ أَلْهَائِلَةِ أَلَّتِي وُجِدَتْ عَلَى إِمْتِدَدِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْكَفَرَةِ الْمُجْرِمِينَ عَلَى أَذْمِ خَلْقِهِمْ وَيَبْقَ فِيهَا مُتَّسِعٌ لِغَيْرِهِمْ. Pertama, luasnya neraka bisa dilihat dari jumlah orang-orang yang masuk neraka amat sangat banyak, tidak terhitung. Orang-orang muslim dengan orang kafir lebih banyak mana di dunia ini? Lebih banyak orang kafir. Sekarang aja orang Islam di dunia ini berapa miliar gitu. Itu lebih banyak orang ateisnya. Lebih banyak orang Kristennya, belum agama-agama lain. Ya. Di kalangan umat Islam sendiri, yang durhaka dengan yang solehnya lebih banyak mana? Lebih banyak yang durhakanya. Masjid 10 kali 10 saja enggak pernah penuh. Jangankan penuh, setengahnya pun tidak ya. Jangankan setengahnya, kadang-kadang di masjid lain mah satu shof juga tidak penuh. Di kita 3-4 shof bisa terisi penuh gitu ya. Tapi kalau di tempat lain belum tentu satu shof juga penuh. Ya. Itu menunjukkan lebih banyak yang durhakanya daripada yang solehnya. Jadi penduduk neraka jauh lebih banyak. Nah, selain sangat banyak, entah berapa miliar, entah berapa triliun sampai nanti di hari kiamat, penduduk neraka. Selain banyak, ukuran tubuh ahli neraka besar sekali. Sehingga dikatakan di dalam hadis, gigi geraham ahli neraka saja sebesar gunung Uhud. Giginya sebesar gunung Uhud, bagaimana mulutnya, bagaimana kepalanya. Sedangkan jarak antara kedua bahu ahli neraka, kalau sekarang kan paling 2 jengkal ya jarak bahu kita. Tapi jarak antara 2 bahu ahli neraka sejarak 3 hari perjalanan. Dan satu tempat duduk satu orang ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. 500 kilometer, bayangkan. Ya. Satu orang ahli nerakanya segede itu. Bagaimana dengan miliaran orang? Oleh karena itulah, maka sangat banyak atau sangat luas kapasitas neraka. Dan setelah itu neraka masih kosong. Neraka masih luas, masih muat banyak orang. Tapi semua ahli neraka yang ukurannya besar itu sudah masuk semuanya. Tapi neraka masih ada tempat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 30. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Kata Allah pada hari itu, maksudnya hari kiamat, setelah ahli neraka semuanya masuk neraka. Kata Allah pada hari itu, kami bertanya kepada neraka jahannam, hal imtala'ti, apakah kamu sudah penuh? Apa kata neraka? Hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Ini masih luas. Bayangkan. Berdasarkan hal itulah kita bisa membayangkan bagaimana luasnya api neraka, luasnya neraka sampai-sampai jumlah para penghuni neraka banyak, ukuran mereka gede-gede, dan sekalipun demikian neraka masih kosong. Neraka masih memiliki tempat yang luas, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tazalu jahannam yulqa fiha wa taqul hal mim mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamahu wa yanzawi ba'daha ila ba'd." Fatakul qat-qat bi'izzatika wa karamik. Kata Nabi SAW, selalu dilemparkan orang-orang ke dalam neraka jahannam. Dan neraka masih menantang. Hal mim mazid, masih ada enggak tambahan? Masih ada tambahan. Sampai seluruh penghuni neraka sudah masuk semua. Dan tidak ada lagi yang bisa dimasukkan ke dalam neraka. Karena sudah semua ahli neraka masuk, itu neraka masih berkata hal mim mazid, masih ada enggak tambahan. Akhirnya Allah meletakkan kaki kakinya ke dalam neraka. Jadi kata Nabi SAW, yad'a Rabbul Izzati fiha qadamahu, Allah meletakkan kakinya di dalam neraka. Sampai api neraka menyingkir satu sama lain, lalu neraka barulah bilang, cukup, cukup, cukup demi kemuliaan-Mu ya Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang muttafaqun alaih, ya. Dan ini menunjukkan bahwa kapasitas neraka itu begitu luas. Daya tampungnya begitu besar. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah betapa dalamnya dasar dari neraka, sehingga ketika sebuah batu besar dilempar dari atas, dari permukaan neraka, batu itu jatuh ke bawah dengan kecepatan semakin lama semakin cepat. Kalau kita umpama melempar batu dari atas, dilempar ke bawah dengan kecepatan yang tinggi. Apakah batu itu makin lama makin melambat atau makin cepat? Makin cepat. Ya. Nah, ini ada batu besar dilemparkan dari atas permukaan neraka. Tung, jatuh ke bawah. Itu baru sampai di dasar dari neraka jahanam setelah 70 tahun. Menunjukkan jauhnya jarak antara permukaan neraka dengan dasarnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam id sami'a wajbah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadha? Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal hadha hajarun rumya bihi finnar mundu sab'ina kharifa fahuwa yahwi finnari ilal an. Kata Abu Hurairah, kami saat itu sedang bersama-sama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba kedengaran seperti suara benda berat yang jatuh. Gedebuk gitu ya. Sampai kata orang Sunda Atiamah endir. Suaranya dahsyat. Kata Nabi SAW, kalian tahu gak suara apa itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, itu adalah suara batu yang dilemparkan dari atas permukaan neraka sejak 70 tahun yang lalu, baru sekarang tiba di dasarnya. Dan hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan bahwa dasar neraka itu amat sangat dalam. Sehingga batu yang dilemparkan dari atas baru sampai setelah 70 tahun. Inilah alasan yang kedua. Keterangan yang ketiga yang menjelaskan bahwa neraka itu amat sangat luas adalah kathratul adadi alladhi ya'ti binnar minal malaikati yaumal qiyamah. Adanya jumlah malaikat yang banyak yang datang ke dalam neraka. Jadi selain manusia, di dalam neraka juga ada malaikat. Malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa manusia di dalam neraka. Kasihan dong malaikatnya juga pasti tersiksa. Tidak. Malaikat yang bertugas menyiksa di neraka oleh Allah sudah diberikan kekuatan untuk tidak menderita di dalam neraka. Tak ada bedanya antara malaikat yang ditugaskan di surga dengan di neraka, enggak ada bedanya. Karena apa? Karena oleh Allah Azza wa Jalla sudah diatur sedemikian rupa. Jadi malaikat yang bertugas di neraka tidak merasa kepanasan. tidak merasa tersiksa dengan panasnya api neraka, tidak, ya. Dan jumlah malaikat yang didatangkan ke dalam neraka itu juga bukan sedikit tapi banyak dengan ukuran yang amat sangat besar. Diterangkan di dalam ayat, salah satunya adalah Al-Quran Surah Al-Fajr 23. Allah berfirman, Waji'a yawma idzim bijahannam. Dan ditatangkan pada hari itu para malaikat ke neraka jahannam. Diterangkan di dalam salah satu hadis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan ayat ini bahwa didatangkan para malaikat ke dalam neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70 alf zimam ma kul di zimamin 70 alf malak. Didatangkan pada hari kiamat nanti ke neraka jahannam 70 ribu zimam. Zimam itu rantai besi. Rantai besinya besar. Jumlah rantai besi itu 70 ribu. Setiap satu rantai besi dibawa, digotong oleh 70 ribu malaikat. Satu rantai besi dibawa 70 ribu malaikat, berarti rantai besinya kecil apa besar? Besar. 70 ribu malaikat. Malaikatnya juga besar-besar. Berarti rantainya besar. 70 ribu rantai besi, masing-masing rantai dibawa oleh 70 ribu malaikat. Ada berapa malaikat yang kerjanya hanya membawa 70 ribu rantai besi saja? 70 ribu aja kali 70 ribu berapa? 4,9 miliar malaikat. Hampir 5 miliar malaikat. Itu baru malaikatnya. Dan itu hanya malaikat yang membawa rantai besi. Belum malaikat yang lainnya. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kita bisa bayangkan betapa luasnya neraka. Sampai-sampai penghuni amat sangat banyak, mungkin miliaran, mungkin triliunan manusia, ditambah dengan para malaikat yang banyak, ditambah ukuran mereka juga pasti gede. Kalau manusianya aja besar, ya, giginya aja sebesar Gunung Uhud, satu tempat duduknya saja sampai 500 kilo, itu manusianya. Apa mungkin malaikat yang menyiksanya kecil? Tidak mungkin. Pasti lebih gede lagi daripada orang-orangnya, ya. Jadi makhluk yang ada di neraka gede-gede, besar-besar, jumlahnya juga banyak, ditambah dengan alat-alat penyiksa yang juga besar. Dan walaupun demikian, neraka masih belum penuh, ya. Ini keterangan atau bukti ketiga yang menjelaskan bahwa neraka itu amat sangat luas. Keempat, bukti keempat bahwa malaikat bahwa neraka itu amat sangat luas adalah makhluk-makhluk besar seperti matahari dan bulan dimasukkan juga ke dalam neraka. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syamsu wal qamar tuwarrani mukawwarani fin nari yaumil qiyamah." Bahwa matahari dan bulan dua-duanya digulung dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ba'ats wan Nusyur, dan sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat pensahihan Imam Al-Bukhari, dan Imam Bukhari pun meriwayatkan secara ikhtisar dalam kitab Sahih Bukhari dengan lafaz asy-syamsu wal qamar mukawwarani finnar. Bahwa matahari dan bulan dua-duanya digulung di dalam neraka. Ya. Jadi matahari dan bulan pun dimasukkan ke dalam neraka. Timbul pertanyaan. Kenapa matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka? Apa dosa mereka? Dijawab oleh para ulama, mereka tidak berdosa apa-apa matahari dan bulan mah. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena sebagai hukuman secara psikis kepada para penyembahnya. Manusia itu di dunia ada yang menyembah matahari dan bulan. Bahkan juga bintang-bintang, kaum Sabiun. Itu menyembah bulan-bulan. Karena diyakini bulan itu memiliki menyembah bintang-bintang. Karena diyakini bintang itu memiliki pengaruh kepada kehidupan di dunia ini. Memberi pengaruh kepada harga-harga, kepada masalah ekonomi, memberi pengaruh kepada pergolakan politik di setiap negara, membawa pengaruh kepada rizki kita, membawa pengaruh kepada kehidupan pribadi setiap orang. Makanya dari sana lahir ilmu perbintangan atau ramalan bintang yang kita sebut dengan sebutan zodiak atau horoskop. Dinamai bintang, bintang tersebut kalau orang yang lahir bulan Januari bintangnya Capricorn. Kalau yang bulan Februari Sagittarius nan. Bulan Maret bintangnya ini. Nah, itu setiap minggu nasibnya berbeda. Itu ilmu perdukunan. Itu hanya diyakini oleh kaum Sobiun, para penyembah bintang. Tapi oleh manusia yang hidup di zaman modern, ada yang percaya? Ada banyak. Banyak yang baca ramalan bintang. Haram, tidak boleh. Tidak boleh kita membaca ramalan bintang. Itu keyakinan kaum Sobiun. Ya. Ada juga yang menyembah matahari. Seperti umpamanya orang-orang Jepang zaman baheula. Agamanya disebut agama apa? Shinto, menyembah matahari. Kalau umpamanya pagi hari mereka menghadap ke timur, ya, kemudian membungkuk ke timur ke arah matahari. Kalau umpamanya sore hari mereka menghadap ke barat, kemudian karena pas mau tenggelam ke barat mereka membungkuk. Itu menyembah matahari. Ada juga yang menyembah bulan, ada juga yang menyembah bintang, ya. Nah, semua itu nanti Allah masukkan ke dalam api neraka. Untuk apa? Bulannya sendiri, bintangnya sendiri, mataharinya sendiri tidak berdosa. Dan walaupun mereka dimasukkan ke dalam api neraka, mereka tidak merasa tersiksa. Tidak punya rasa, karena mereka benda mati. Bahkan matahari itu sendiri panas. Api yang panasnya tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di bumi yang kita tempati ini, ya. Jadi matahari bulan dimasukkan ke dalam neraka bukan siksaan untuk mereka, tapi siksaan secara psikis bagi para penyembahnya. Matahari yang diagung-agungkan di dunia, ternyata masuk neraka bareng-bareng sama kita, wah, itu secara psikis mereka terpukul perasaannya, ya. Bayangkan matahari segede itu, bulan segede itu masuk ke dalam neraka. Jadi isi neraka itu matahari dan juga bulan. Juga manusia yang ukurannya gede-gede dan jumlahnya tidak terhitung. Ada juga malaikat yang jumlahnya amat sangat banyak, tak terhitung, juga ukurannya besar-besar. Dan juga ada alat-alat siksa berupa rantai-rantai yang juga ukurannya besar. Tapi sekalipun demikian, neraka jahanam masih belum penuh, masih kosong. Itu semuanya menunjukkan amat sangat luasnya kapasitas neraka. Jadi kalau luas begitu khawatir, ya. Jangan-jangan na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak memiliki kapling di sana. Semoga Allah menyelamatkan, menghindarkan kita dari azab neraka, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga, ya. Inilah keterangan neraka. Ya, cukup sampai di sini saja dulu keterangan tentang neraka. Insyaallah keterangan berikutnya tentang neraka akan kita lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Cepi di studio dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Cepi. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Dan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan yang akan mengirimkan pertanyaan bisa melalui line telepon langsung ke nomor 0228686237 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, bagi para penelpon silakan yang akan menelpon ke nomor 0228686237 bisa melalui line telepon tersebut. Dan halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tanya di mana Bapak, siapa di mana Bapak? Merupakan apakah goib, betul? Pertanyaannya gimana, Pak? Dalil yang menerangkan gigi orang neraka itu sebesar Gunung Uhud gitu. Syukran, Pak Ustaz, penjelasannya. Apa pertanyaannya sini? Dalil yang menerangkan gigi penduduk neraka sebesar Gunung Uhud, Ustaz. Dalil yang menerangkan bahwa penduduk neraka giginya sebesar Gunung Uhud. Iya, tadi kan sudah diterangkan, ya. Dalil bahwa giginya para penghuni neraka itu sebesar Gunung Uhud, kita sudah terangkan tadi. Hadisnya ada dan hadis tersebut sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Dan Al-Hakim mensahihkan itu dan Imam Adz-Dzahabi menyepakati persahihan yang dilakukan oleh Al-Hakim. Syekh Al-Albani juga ikut mensahihkan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, ya. Jadi hadisnya ada. Kita tidak mungkin ngarang-ngorong sendiri tentang perkara gaib, ya. Ada didasarkan pada hadis yang sahih. Silakan lagi. Syukran Ustaz. Dan ada penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, silakan Bapak. Ada telepon yang masuk? Iya, ada telepon lagi. Halo. Silakan. Tampaknya belum tersambung Ustaz. Ke pertanyaan ya. Melalui pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah saya selaku anak berdoa untuk ayah saya dengan doa sebagai berikut. Ya Allah, biarkanlah ayah hidup kalau memang hidup itu lebih baik baginya, dan matikanlah beliau kalau memang kematian itu lebih baik baginya. Karena di usianya yang 60-an, hidupnya masih susah diatur, senang melakukan amalan yang tidak dicontohkan Rasul, masih percaya sama wangsit, bahkan sekarang mulai merokok kembali. Dari hamba Allah. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Mendoakan diri sendiri atau berdoa untuk orang lain dengan isi doa menyerahkan kepada Allah mana yang lebih baik, itu dibolehkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa janganlah kalian meminta mati. Janganlah kalian berdoa minta mati kepada Allah, ya. Terus kata Nabi, wa in kunta fa'ilan. Kalau kamu mau tidak mau harus berdoa seperti itu, maka katakanlah Allahumma ahyini in kanatil hayata khairali wa tawaffani in kanatil wafat khairali. Maka lebih baik berdoa, ya Allah, hidupkan aku atau panjangkan hidupku kalau kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik bagi diriku. Nabi SAW mengajarkan doa tersebut dibolehkan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, ya. Kalau umpama ada orang lain, orang tua kita, Kemudian orang tua kita itu bedegong. Apa bedegong itu? Badir. Badir itu durhaka, sholat tidak, ngaku muslim, pekerjaannya dosa dan maksiat. Kemudian pekerja keyakinannya kedukun, percaya kepada wangsit, ya. Apakah lebih baik didoakan kematian? Jangan. Kalau mati dalam keadaan demikian, durhaka nanti. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Lebih utama, kita doakan hidayah. Ya Allah, berikan hidayah. Bukakan pintu hati ayah saya untuk menerima hidayahmu. Dan wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu jauh lebih baik. Daripada ya Allah, kalau kematian lebih baik, matikan. Kalau kehidupan lebih baik, hidupkan. Karena apa? Kalau umpama mati sekarang, jelas buruk. Ya. Karena mati dalam keadaan durhaka. Jangan dulu didoakan kematian. Jadi, kalau umpamanya doa tadi, ya Allah wafatkan dia, kalau wafat lebih baik, dan apa namanya, hidupkan, panjangkan kalau panjang, usia panjang lebih baik. Kalau kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi dia, contoh nih, orang tua sakit-sakitan, kita tidak tahu apakah orang tua kita lebih baik wafat sekarang atau lebih baik disembuhkan lagi. Kita nggak tahu mana yang lebih baik. Kondisi orang tua mau mati sekarang, mau mati nanti, sama. Dia masih suka ibadah, ya, ibadahnya benar. Tapi kalau umpah dibiarkan hidup lama, menderita karena penyakitnya. Kita tidak tahu mana yang lebih baik. Boleh kita doakan, ya Allah, wafatkan orang tua saya kalau wafat sekarang lebih baik. Tapi panjangkan usianya kalau panjangnya usia lebih baik. Dengan panjang usia, ibadahnya lebih bertambah umpamanya, ya. Boleh. Tapi kalau umpah orang tua durhaka, kita tahu kalau wafat sekarang pasti baik apa buruk? Buruk. Kalau umpamanya nanti di usianya tambah panjang, mungkin juga sama-sama buruk. Maka bagi kondisi orang tua yang seperti itu, lebih baik untuk didoakan apa? Hidayah. Ya Allah, beri hidayah. Ya Allah, bukakan hatinya. Ya Allah, berikan petunjukmu. Ya Allah, wafatkan ayah saya dalam keadaan husnul khatimah. Itu jauh lebih baik daripada doa yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Cepi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kami kembali mengundang kepada para pendengar ataupun pemirsa yang menyimak kajian pada pagi hari ini. Silakan yang akan menelpon langsung ke nomor 0228686263 atau yang akan mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811227147 dan kami mengundang kembali, silakan yang akan menelpon di nomor 0228686263. Baik, halo. Ya, tampaknya belum ada. Dan ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Ustaz, apakah neraka pada saat ini sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari hamba Allah di Bandung, silakan. Itu materi kita sebulan yang lalu, ya. Awal penjelasan kita tentang surga dan neraka adalah bahwa surga dan neraka sudah ada. Surga dan neraka itu sudah diciptakan berdasarkan nas ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang masalah tersebut, sudah ada, ya. Di antara penjelasan tentang neraka ini sudah ada. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "U'indat lil kafin, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah." U'indat lil kafirin. Jadi neraka itu sudah disiapkan bagi orang-orang kafir, ya. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau melihat ke dalam surga dan ke dalam neraka. Kemudian beliau menyatakan, aku melihat kebanyakan penghuninya kelak adalah para wanita. Dan itu sudah menunjukkan sudah ada. Nabi SAW juga ketika sholat gerhana, beliau ditampakkan kepada beliau surga dan neraka. Ketika umpama sholat, tiba-tiba beliau maju sambil mengulurkan tangannya seperti mau meraih sesuatu. Tiba-tiba beliau mundur ke belakang secara cepat seperti ketakutan. Seusai sholat, para sahabat bertanya. Kata Nabi SAW dulu, tadi ketika aku sholat, aku melihat surga. Dan aku melihat buah-buahan. Makanya aku ulurkan tanganku ya untuk memetik buah-buahan itu. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku neraka. Makanya aku mundur. Nah, ini semua menjadi dalil bahwa surga dan neraka itu sudah ada dan sudah diciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kami kembali lagi mengundang kepada para penelpon yang para pemirsa atau pendengar yang akan menelpon ke Ustaz langsung. Silakan untuk bisa menelpon ke nomor 0228686 2637. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak, dari mana? Halo. Dari siapa, di mana Bapak? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya Pak, silakan. Ya, Bapak, siapa dan halo, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya Pak, sudah masuk, silakan. Mangga Bapak, silakan untuk pertanyaan. Pak Ustaz, maaf di luar tema ini Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah istri saya saat ini sedang mengandung Pak Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin usianya sekitar 2 bulanan usia kandungannya. Pak Ustadz pengen nanya soal hukum syukuran 4 bulanan, 7 bulanan sama syukuran akikahan. Begitu Pak Ustadz. Iya. Yeah. Pak Ustadz maaf ini saya gak bisa mendengar suara Pak Ustadz. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik Bapak yang bertanya barusan ya. Semoga kehamilan istrinya lancar ya, sampai melahirkan ibunya, ayah, anaknya lahir dalam keadaan sehat dan selamat ya. Dan semoga anaknya kelak menjadi anak soleh atau solihah. Adakah syukuran 4 bulanan, 7 bulanan dalam Islam? Tidak ada sama sekali. Itu budaya. Tapi sekali lagi, umumnya budaya, ini umumnya budaya, lahir dari kepercayaan agama yang terwariskan secara turun-temurun. Umumnya begitu, ya. Apa yang menjadi budaya bagi orang Arab zaman sekarang, itu sebenarnya agama Islam yang sudah teraplikasi sejak zaman baheula secara turun-temurun. Karena di zaman Nabi dan para sahabat, Islam itu bukan sekedar teori. Islam bukan sekedar ilmu yang dipelajari di masjid-masjid. Tapi Islam itu sudah terwujud dalam bentuk amalan seluruh kaum muslimin ketika itu. Ya. Terus diwariskan secara turun-temurun. Pada generasi yang banyak, puluhan generasi, sampai akhirnya dianggap sebagai bagian budaya. Makanya jangan heran, kalau sekarang ada orang yang menyatakan bahwa jilbab itu budaya Arab. Bahwa jenggot itu budaya Arab. Bahwa gamis itu budaya Arab. Karena apa? Karena memang sudah membudaya, tapi hukum asalnya itu berasal dari pelaksanaan agama. Agama Islam zaman baheula, ya. Nah, bagi orang-orang yang liberal, maka jilbab, gamis, jenggot, itu sebuah budaya, tapi bagi kita itu adalah agama Islam yang memang sudah membudaya, termasuk di Indonesia. Apa yang sudah menjadi budaya di Indonesia, dahulunya adalah bagian dari kepercayaan agama nenek moyang kita zaman baheula. agama nenek moyang kita apa di Indonesia? Hindu, Buddha, atau animisme dan dinamisme? Animisme, dinamisme itu kepercayaan kepada ruh-ruh yang sudah mati, kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap bertuah, yang dianggap sakti, yang dianggap barang-barang pusaka, ya. Nah itu turun temurun sampai kepada hal yang berkaitan dengan kehamilan, berkaitan dengan melahirkan, berkaitan dengan nyawa seperti itu. Nah itu semuanya menjadi budaya, tapi asalnya adalah keyakinan agama nenek moyang kita. Dan banyak apa yang sudah menjadi budaya ini yang berbau syirik, karena memang berasal dari agama nenek moyang kita zaman baheula. Ya. Sampai kepada taraf tatoyur. Tatoyur itu ramalan-ramalan kesialan. Seperti kalau umpamanya ada burung sweet uncuing, itu tandanya akan ada orang yang mati. Kalau umpamanya ada bebence, itu tandanya ada pencuri. Kalau umpamanya ada kupu sirama-rama, tandanya akan ada tamu, gitu ya. Itu budaya yang sudah berurat akar, yang awalnya berasal dari keyakinan agama nenek moyang kita. Mengamalkan dan meyakininya berbahaya, karena mengandung unsur syirik, unsur kepercayaan kepada agama-agama lain, ya. Maka tidak boleh berpegang teguh kepada budaya yang tidak dikuatkan oleh agama Islam, ya. Berdasarkan hal itulah, maka syukuran 4 bulan, 7 bulan dari kehamilan itu budaya, tapi berasal dari agama nenek moyang kita. Itu ada filosofinya, ada keyakinan-keyakinan yang berbau syiriknya. Adapun dalam ajaran Islam tidak ada ritual tertentu usia 4 bulan, usia 7 bulan dan seterusnya, ya. Apalagi yang 4 bulan itu ritualnya harus ada buah apa yang kecil, yang merah, 5 seperti itu kan. Itu tidak semata-mata ditetapkan buah tersebut kalau enggak ada filosofinya. Kalau ada, enggak ada pertimbangan-pertimbangan dari agama nenek moyang kita zaman dahulu, ya. Maka tidak boleh untuk kita laksanakan. Yang kita pegang teguh hanyalah ajaran Islam, ya. Kalau Islam yang mengajarkannya, mengamalkannya, dapat pahala dunia dan akhirat. Tapi kalau budaya yang kita amalkan, siapa yang memberikan pahala? Kalau isi budaya itu ada yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dapat dosa, ya. Jadi tidak ada ritual apapun. Itu yang pertama, selama masa kehamilan. Kedua, tentang akikah, ya ada. Akikah dilakukan pada hari ketujuh dari hari kelahiran, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi tuzbahu lisabihi." Ini hadis disohih riwayat Imam Muslim. Setiap bayi masih tergade dengan akikah. Akekah itu disembelih pada hari ketujuhnya, ya. Akekah artinya menyembelih kambing karena kelahiran bayi. Satu kambing kalau wanita dan dua kambing kalau bayinya laki-laki, ya. Setelah disembelih, mau dipasak silakan, mau dibagi mentah seperti kurban boleh. Dipasak, undang orang-orang boleh, dipasak, dibagi ke tetangga, dikirim juga boleh, gimana saja caranya, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya Cepi, ya. Syukran Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan terakhir yang dapat kami sampaikan. Ustaz, saya takut mendengar penjelasan Ustaz barusan tentang neraka. Apakah takutnya akan neraka bisa memberikan pahala untuk saya, Ustaz? Silakan. Ya, takut neraka diperintahkan oleh Allah. Fattakunnar, takutlah kamu ke dalam api neraka, ya. Kemudian rasa takut kepada api neraka yang mendorong kita untuk nangis, itu yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, La yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut diazab di dalam neraka Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, rasa takut ke dalam neraka inilah yang akan mengerem kita dari berbuat dosa. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Siapa orang yang takut kepada neraka Allah, kemudian dia menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surgalah tempat kembali dia. Wajib kita punya rasa takut terhadap azab neraka, dan adanya rasa takut ke dalam neraka ini sesuatu yang positif, yang baik, yang diperintahkan oleh Allah, yang bernilai ibadah, bernilai pahala, dan menjadi pengerem dari seluruh dosa dan kemaksiatan. Ya, ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.